Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, Rasul diutus ke muka bumi ini tidak lain adalah menyempurnakan akhlak. Timbul pertanyaan, Ustaz, akhlak kepada siapa yang harus disempurnakan? Yang pertama tidak lain adalah akhlak kepada Allah. Rasul 23 tahun berdakwah dari Mekah ke Madinah tidak lain adalah meluruskan akhlak, karena dakwah Rasulullah dengan akhlak. Inilah yang sekarang ini banyak krisis akhlak di negeri kita, dari mulai atasan sampai ke bawah. Krisis akhlak sangat merajalela. Apalagi masuk dalam krisis akhlak seorang pelajar. Nih yang kita ngeri sekarang, Masya Allah, anak-anak muda kita, teman-teman kita, dijajah melalui budaya, dijajah melalui media, dijajah melalui pakaian, dijajah melalui makanan. Maka orang-orang barat menghancurkan kita generasi mudanya, akhlaknya supaya bobrok, tidak lain melalui 3F program mereka. Apa F yang pertama? Fashion. Dijajah dari pakaiannya. Apalagi sekarang kita lihat, Masya Allah, perawan umur 18 tahun pakai kaos-kaos adenya. Udah ketat macet, itu kaos ke atas enggak, ke bawah kagak. Lah kalau orang India resep bening-bening. Nah bocah kampung, ya Allah, udah hitam burik ya, digaruk kembul ya. Aduh, pakai celana-celana Hawaii. Ada celana Hawaii, ada celana Wahai. Di mana bedanya, Ustaz? Kalau Wahai dari atas, dari betis ke atas, namanya Wahai. Wahai, ngatasan lagi Hai-Hai. Katasan lagi aduh Hai ya. Parah. Ini dijajah dari pakaian, yang belum lagi rombongan-rombongan anak-anak alay. Itu kalau anak-anak alay kalau pernah ngomong, gaul banget. Kalau ngomong, Allah, Allah. Sebenarnya sayang bingo sama Allah. Please deh, gak usah gitu kewas. Allah, gue Bapak Allah sama bapak gue yang lain. Nih hati-hati dijajah, kita gak sadar tuh. Benar? Ini dijajah dari pakaiannya. Anak-anak muda kalau malam minggu ngetrek, motornya Ninja RR 125, 150, 250. Knalpotnya diganti racing R9. Ada keluaran Sentul, ada keluaran Kemayoran. Maghrib di beton. Di depan rumah nenek-nenek jembat terus. Nenek-nenek sembahyang sampai ke latahan. Kaget dengan suara motor. Inna sholati wa Suzuki wa Yamaha. Ini gara-gara sialan yang mudah. Ayo, makanya kita perbaiki, hati-hati. Ini dijajah dari pakaian-pakaian kita, akhlak kita. Sekarang kita ngeri, belum lagi dijajah melalui media. Apalagi sekarang. Kenapa? Karena kita nih anak-anak muda itu punya sifat yang namanya hobbu taklid. Seneng niru. Yang ditonton, yang dilihat, pengen dia tiru. Itu pasti sifat kita nih. Kenapa? Karena kita masih labil. Itu sifat karakter anak-anak muda, terutama anak-anak ABG. Ngelihat idolanya siapa? Tontonan siapa? Tontonan boy band. Tontonannya grup band. Yang ditonton siapa? Oh, vokalisnya. Ya ikutin gaya vokalisnya, dari pakaiannya, cara gaulnya, penampilannya. Rambutnya merah, dicat. Seperti sinapua baso. Mana pakai anting, bukan emas, kawat. Mending antingnya cakep, hadiah ciki. Ya. Swag, nyampe bro. Hati-hati. Kita sedikit demi sedikit ngikutin tuh. Ini gaya-gayanya, maka ini Maulid satu peringatan. Idola kita, boleh kita mengidolakan yang lain, tapi kita lebih idola lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran dan anjuran Rasul kita terapkan sebagai pemuda. Maka kalianlah harapan. Enggak semuanya yang tua bakal hidup. Siap gantiin ke depannya. Negeri kita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, bagaimana nasibnya? Tergantung ada di tangan kita. Maka sebagai pemuda, yuk, syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini pemimpin yang akan datang. Artinya apa? Yang tua boleh, silahkan sekarang, tetapi setelahnya yang tua tiada, kita yang siap bakal gantiin. Walaupun sekolah di SMK, tapi kita nilai akhlaknya kelihatan, cakep dilihat dari penampilan, pakaian, tingkah laku, budaya kita pakai, terapkan, agamis, dinamis, kreatif. Jangan jadi pemuda yang alkoholis, ganjais, BKis, morfinis. Ntar satu terakhir, mampuis. Kalau udah mampuis, habis. Ini sebagai pemuda. Artinya apa? Dulu Rasulullah pernah menjadikan Usamah bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasul, kenapa Usamah bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang? Apakah kami-kami yang senior gak mampu? Apa jawab Rasul? Biar ada kaderisasi dalam Islam. Kalau yang tua sudah merasakan muda, yang muda belum merasakan tua. Seperti itu isi kegiatan kita di kampung, masjid, musola. Tampil anak-anak muda nih kita. Jangan musola cakep, masih cakep. Kadang-kadang yang isi aki-aki mulu. Ya Allah, yang azan aki-aki, yang komat aki-aki, baca Quran aki-aki, solawatan aki-aki, nguras kolem aki-aki, mukul beduk gulung tikar, yang nyapu, yang ngepel, yang mati. Jangan kenceng-kenceng. Ini tampil yang muda-muda. Artinya apa? Biar aja generasi muda, akhlak kita perbaiki. Lihat sekarang nih, masya Allah, dijajah kita sebagai pemuda, umat Islam terutama, apalagi lihat dijajah melalui media, TV setiap hari lihat isinya musik buat anak-anak muda, buat kita semua. Apa yang gak ada di TV? Inbox, dahsyat, playlist, hip-hip murah, mantap, gering. Belum lagi sinetron udah gak ada yang mendidik. Masa sinetron judulnya, cerita tentang sekolah, judulnya GGS. Ganteng-ganteng serigala. Amit-amit ganteng-ganteng serigala. Saya emang mendingan jirek-jirek manusia. Nih, udah gak ada yang mendidik. Pelecehan lagi buat kita umat Islam. Judul sinetron bagus, Mak Ijah pengen ke Mekah, islami. Tapi lihat judul sama ceritanya ngawur. Kita kudu sadar, Mak Ijah gak pernah ke Mekah, gak pernah ke sorot-sorot. Yang nomor si Ocit mulu. Jaki, koret, mancung, jabrik, munaro, wakwaw. Gitu. Bener ini lu. Bener pak. Ini udah salah udah. Masa Ma Ijah pengen ke Mekah, Ma Ijah gak ke sorot-sorot. cerita sama dia udah ngawur. Imbasnya buat anak-anak kita, adik-adik kita yang kecil-kecil. Anak sekarang kalau ditanya, dari mana, Neng? Jonggol. Sampai berantem sama emaknya, emak. Saya sebut emak, emak suwe. Emak dikata suwe. Ya Allah. Lihat. Pembentukan karakternya udah beda. Akhlak anak kita dijajah. Akhlak adik-adik kita dijajah. Ini jangan sampai judulnya doang bagus, tukang bubur naik haji sinetron. Bicara haji berarti bicara Islam, kita dilecehin lagi. Mana haji yang bagus, gak ditongolin. Haji Sulam udah mati. Akhlaknya bagus, yang nongol Haji Muhyiddin mulu. Tahu sendiri Haji Muhyiddin yang akhlaknya gak ada. Jangankan orang lain, mau saudara sendiri si Mahmud. Habis warisan dia kuasain semua. Benar saya kesialan sama si Mahmud. Kalian gini ya, Haji Maimunah, boleh mesin aja kalau ngomongin orang di warung, habis dikata-katain. Haji Maimunah mati juga dah. Haji Muhyiddin galau ditinggal bini. Dideketin janda namanya Riyama. Emang Riyama gak demen, masih lancongin aja. Padahal kan Riyama udah dilamar sama tulang toko waktu itu. Masih aja didatangin asal Haji Muhyiddin gak punya pikiran. Padahal kan Haji Muhyiddin ada yang demenin, Makno demen banget sama dia. Cuma Haji Muhyiddin yang gak demen sama Makno. Makno nenek-nenek kayak jaya banget lagunya. Untungnya Haji Muhyiddin punya anak si Rumana. Tuh Rumana cakep tuh. Saya juga sebenarnya demen sama Rumana. Cuman saya keduluan sama si Robi aja. Rumana sama Robi udah nikah kan, punya anak Habibie. Habibie umur 1 tahun pernah diculik sama pemulung waktu itu. Kita kebusnya tadi. Ya saya tahu. Emang yang lalu doang punya TV, gue juga punya TV dulu. Ya Allah, nih dijajah kita. Makanya kita nih anak-anak udah ngeri, dijajah nih melalui mereka program-programnya. F yang pertama tadi saya katakan fashion, pakaiannya dijajah. F yang kedua food, makanannya. Lihat makanan kita sekarang dijajah. Lain sama makanan ibu-ibu guru kita, bapak guru kita dulu. Orang dulu makannya uli, dodol, wajib, kenginang, kenginik, kucorot, kakar kelapa, kedemblak, sanggon, geplak, omol-omol, obyo, cucur, demplong, abun, sanggon. Itu makan orang dulu. Kita sekarang makannya, wow, hamburger, Kentucky, fried chicken, cornet, pizza, hot dog, wow. Makannya hot dog, hot artinya panas, dog artinya anjing. Habis anjing panas ke garis. Ya Allah. Nih, hati-hati. Dari makanan kita udah dijajah. F yang ketiga, fun. Hiburan kita sekarang. Lihat, beda. Maghrib, kita kadang-kadang kumpulnya bukan di pengajian, di warnet. Kita browsing, kita chatting. Buka Facebook, upload foto, kirim wall, kirim inbox, di online, Twitteran. Ingat. Artinya apa? Boleh silakan ilmu. Bisa internet, bisa komputer, silakan. Tapi ilmu agama tanamnya dulu sebagai pemuda. Dijajah kita nih sekarang dari hiburan kita. Apa sih isinya hiburan, lihat tuh. Apalagi sekarang, kemajuan teknologi, handphone, yang model kayak apa aja sekarang. Udah gak nyaman pakai ketik-ketikan. Udah gak nyaman pakai keypad, sekarang handphone. Iya gak? Emang dulu, Asia. Iya. Kipet melendung. Udah Asia SMS lagi. Apalagi anak-anak alay kalau SMS, singkat banget, gak jelas bacaannya. Asia, NG, LG, NGPN. Sayang lagi ngapain. Dibalas sama cowoknya, LG, MKN, lagi makan. Balas lagi, ADAP, ada apanya. Dibalas sama ceweknya, ADJ, NGKL, jengkol, ya. Makan baju jengkol, SMS. Ya Allah. Hiburan kita Masya Allah sekarang pengaruhnya luar biasa. Oke, silahkan kita otak boleh Jerman, tapi iman, tapi hati tetap Mekah. Artinya apa? Ilmu agama, yuk kita kuatkan. Idola kita tidak lain Rasulullah SAW. Kita terapkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Akhlak kepada Allah, artinya apa? Perbaiki ibadah. Sebagai pemuda tidak lain, ayo terus belajar-belajar, ngaji, ngaji, ngaji, dan ngaji. Ya sekarang kebanyakan begitu anak-anak kita. Abang-abang kita yang mahasiswa, mohon maaf nih, mahasiswa sekarang sok kritis, ngajinya ogah, baca Qurannya ogah, kumpul sama ulama ogah, nanya mulu kerjaannya, ngajinya kagak. Saya pernah ditanya sama mahasiswa, Ustaz, saya nanya nih kebenaran, nanya apaan lo? Saya lagi sholat Ustaz, terus kentut. Sama muat nanya mau Ustaz, gak ada adabnya, gak ada sopannya, ngomong kentut, orang mau buang angin gitu ya. Ustaz, saya sholat, terus lagi sholat kentut, batal gak Ustaz? Batal. Terus saya wajib wudu lagi Ustaz, wajib wudu lagi. Terus saya wajib basuh muka dalam wudu Ustaz, wajib membasuh muka dalam wudu, itu aturan syarat wudu. Itu dia Pak Ustaz, yang saya gak habis pikir. Kok yang kentut pantat yang dibasuh muka? Nih Pak Guru pertanyaan gue sekarang. Ini pertanyaannya enggak ngaji kagak nanya mulu. Saya gak kejawab. Saya balik tanya, sekarang gue tanya lo, lo kalau kentut yang malu muka apa pantat lo? Nah, muka saya yang buruk malu kalau kentut. Nah makanya muka lo yang dicebokin sekarang ini. Lah bagaimana mau dapat jawaban yang benar sementara pertanyaan kita salah? Pertanyaannya aja salah, bagaimana diberikan jawaban yang benar? Artinya apa? Jangan sok sekarang diakur-akurin pakai akalnya. Kadang-kadang nanya yang enggak nanyanya. Ustaz, kenapa sih kita kalau sholat lagi at-tahiyat pakai telunjuk, bukan pakai jempol? Kan kalau pakai jempol mantep Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Aidah pertanyaannya. Ya makanya pertanyaan yang kata kenapa pakai tunjuk? Dalam kitab dijelaskan ini tunjuk ada urat yang langsung masuk ke dalam hati. Maka kalau kita cium tangan sama guru, cium tangan sama orang tua kita, lempengan ini kudu kecium. Nyetrum langsung ke hati orang tua tuh pas dicium. Doain dari dalam hati orang tua, dari dalam hati guru doain. Anak sekarang cium tangan salah. Tangan emaknya diraup, ditempelin di jidat, ditempelin di pipi, gak ada aturan. Maka cium tangan tuh harus dicium. Tangan orang tua, tangan guru. Nih, telunjuk ada urat yang ke hati, tapi jempol uratnya ke kemaluan. Ini dalam ilmu fikih dijelaskan. Makanya kalau jempolnya gede, yuk jangan bayangin akurin lo. Ntar akurin ya, gitu. Please deh, gak usah dibayangin gitu, kewas. Aduh, eh ya Allah, ini perlu makanya ngaji. Ini anak-anak sekarang begitu, sok kritis ngajinya kagak, nanya mulu kerjaannya. Saya pernah ditanya lagi, Ustaz, saya nggak habis pikir. Itu kan iblis setan diciptakan dari api Ustaz. Iya, iblis setan pasti masuk neraka kan? Pasti. Lah neraka kan api Ustaz. Masa unsur api ketemu api? Enggak mempan Ustaz. Saya kagak jawab, saya ambil tanah, saya pulung-pulung, saya lempar rumahnya. Plok. Sakit, aduh sakit kata dia. Sakit kan? Sakit. Nah, lo diciptain dari apa manusia? Dari tanah. Nah, tadi gue bagel pakai apa lo? Pakai tanah, sakit gak? Nah, rasain lo. Betul sih. Wah, ini kayaknya injak ini guru. Iya, makanya kita kudu siap yang muda-muda ngaji. Apa yang guru? Ya. Bang Somen, wah. Kumisnya gak kenahan. Aduh. Kumisnya dia pakai kecamatan ya. Nih, ayo kita ngaji, ramaikan majelis taklim yang muda-muda. Biar ekstrakurikuler di luar kita ngaji ikut. Iya, di luar sekolah kita ngaji, kumpul di pengajian. Sekarang majelis-majelis banyak kok, bener. Iya, ngaji yang muda-muda, dijajah itu kita. Artinya apa? Akhlak kita benerin kepada Allah dengan ibadah, dengan ilmu. Sebab orang kalau punya ilmu, ibadah jadi bener. Sebab kalau ibadah gak ada ilmunya, ribet. Sebab ada cerita dulu, ada tiga orang goblok. Goblok tau goblok? Bego. Bego ngerti ini tuh. Blok on. B Belum tahu? Tolol. Tolol kan sih tolol. Minum es ditiup. Dia kirain panas ngebul, dia tiupin tuh es. Kurang doon. Ini ada orang, tiga orang goblok sholat di musola. Musolanya udah tua, atasnya pagar banyak tikusnya. Yang satu jadi imam, yang dua jadi makmum. Pas lagi at-tahiyat, tikus jatuh di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus. Waduh, pas lagi at-tahiyat tuh imam kaget. Tikus jatuh, atta tuh tikus jatuh. Nah, batal gak? Batal gak? Batal. Dua kalimat berturut-turut dalam sholat di luar bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang satu bagus nih, mau negor, cuman kagak ngerti ilmunya, nyolek. Eh, lagi sholat gak boleh ngomong. Udah berapa batal itu? Dua yang batal udah. Kan yang satu mestinya selamat. Eh dia nyaut, kencang banget. Untung gue diem aja. Nah. Ini orang bego. Makanya ibadah kalau ada ilmunya enak. Biar tahu. Nih, kalau ilmunya ada enak. Apalagi yang muda-muda sekarang biar tahu ilmunya. Jangan ikut-ikutan. Nyari guru yang benar. Sekarang kebanyakan ikut-ikutan. Gak ngerti ibadah, gak ngerti ilmunya. Ibadah ya jadi ikut-ikutan. Sholat macam-macam sekarang. Masuk masjid, masuk musola. Pernah kan melihat orang sholat angin takbir wali tenaga dalam? Saya pernah lihat itu. Takbir Allah. Ada. Oh, gurunya siapa? Angin takbir keder Allah. Lu sholat apa ngetrek lu? Ya Allah, sholat diputer sholat puter kemana? Ini gak ada aturan fikihnya. Iya, makanya belajar ngaji biar tahu. Kalau sholat sedekap ditaruh di atas dada tinggi begini, percis ke orang angkong. Sholat ke kangkang kambing, wul kangkang lebar, kambing bisa lolos sering lakang. Kita sholat di samping dia udah di kelingking kita di mikir-mikir diinjak lagi. Kadang-kadang saya kesel aja tuh, saya ganjil gue aja, apa-apa sih lu? Sholat pakai nyari kelingking orang. Kata dia supaya khusyuk, bagaimana mah khusyuk? Kelingking gue lu injak. Ini biar paham, ini ada aturannya, makanya ngaji. Dalam fikih diatur tata cara sholat, kenapa? Islam itu fikih. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, diatur. Ada di mana? Di kitab fikih, ngajinya di majelis taklim. Nanya sama guru. Ini kayak sholat perempuan dengan laki-laki. Ketika berdiri dalam sholat beda berdirinya. Ini biar paham, fikih. Perempuan kalau sholat, kakinya kudu rapet. Laki-laki lebar kakinya maksimal sejengkal kalau sholat berdiri. Ini harus tahu. Kenapa laki-laki kalau sholat kakinya gak boleh rapet? Betul-betul. Eh bener ini, cius dah. Ini gak pernah ngerasain kan, ya. Agak enak, giel. Ada sesuatu yang mengganjal gitu. Ini ada aturannya. Perempuan sholat kakinya gak boleh lebar begini. Allah, gak boleh sih, ngadem, seriwing-seriwing. Ngadem, ada aturannya. Makanya kita ngaji. Ini penting. Di mana di majelis taklim. Nanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Orang biar ilmunya banyak salah naruh diomelin, apalagi yang enggak ada ilmunya. Kayak Qori, suaranya enak, Qori, kiroatnya bagus. Boleh Qori baca begitu, kenapa? Ilmunya ada. Tapi ketika jadi imam sholat, itu Qori gak boleh bacanya begitu. Ini mentang-mentang kori internasional jadi imam sholat takbir Allahu Akbar baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya ternyata kelamaan lu mah. Tinggal kabur sama makmum. Ini orang punya ilmu salah naruh. Diomelin apalagi ada ilmunya. Makanya ibadah segalanya pakai ilmu, apapun pakai ilmu. Nih, kadang-kadang kita ngenes ilmunya kagak. Ngomong nanya ustaz, sholat kalau pakai irama masing-masing boleh enggak? Lah jadi joget lu kagak sholat. Lah kan bacanya Fatihah sama ustaz, surahnya yang saya baca sama. Iya gua tahu, tapi kalau pakai irama masing-masing kan kacau. Orang Sunda sholat pakai irama Sunda. Baca Fatihah, iya kan ambudu wa iya kan istain. Ya Allah. Makmumnya teriak, terus maaf, terus. Biar baca surahnya manuk kadali ar-ra'aita allazi yukadzibu bid-din. Lah stres sih mah. Kadang ngaji biar tahu ilmunya paham. Iya, apalagi ini peringatan Maulid yang kita laksanakan tidak lain cerita tentang Rasul, akhlaknya Rasul bagaimana. Ketika Rasulullah, cerita akhlak Rasul enggak ada habis-habisnya. Rasulullah mau ke masjid, dipanjat mau di depan masjid itu ada yang ludahin. Rasulullah lihat ke atas, ya Allah, diludahin, senyum Rasulullah. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya diludahin, senyum lagi Rasulullah, gak pernah marah. Keempat harinya lewat, gak ada yang ludahin. Bingung Rasulullah, tangan tengok, siapa nih? Biasanya kemarin udah langganan. Kok gak ada yang ludahin saya? Nanya sama sahabat, ya Rasul nyari siapa? Enggak, saya biasa lewat sini, biasanya ada yang ludahin, kok sekarang gak ada. Si pulang kali Rasulullah, mungkin sakit ya Rasul, sakit. Sakit apa? Sakit panas. Rasulullah pulang buru-buru ambil korma jenguk padahal yang sakit yang ludahi Rasul. Nih masya Allah. Sampai depan pintu rumah Rasulullah tempat rumah yang sakit itu. Assalamualaikum. Gak disautin dari dalam. Siapa itu? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Waduh, yang lagi sakit kekurup dengan selimutnya bangun, Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Apa beliau bilang? Sodakta ya Muhammad. Itu yang sakit tadi ngomong, engkau benar wahai Muhammad. Engkau yang setiap hari aku sakiti, yang setiap hari aku ludahi. Sekarang satu pun saya sakit, teman belum ada yang menjenguk saya. Kamu lebih pertama jenguk saya. Sekarang saksikan Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Masya Allah, masuk Islam lantaran akhlak. Nih, Rasulullah masya Allah hebat. Itu kan orang kafir beri salam sama Rasulullah. Bukan assalamualaika, tapi asyamu alaika. Syamun artinya racun. Kalau bahasa kitanya begini, asyammu alaika ya Muhammad, mampus lu Muhammad. Tuh, Rasulullah enggak balas. Asyammu alaika ya Muhammad, alaika. Kata Rasul begitu. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu bahasanya. Ini akhlak Rasulullah. Rasulullah dakwahnya pakai akhlak. Beliau mengajak bukan mengejek. Beliau merangkul bukan memukul. Beliau pakai argumen bukan pakai sentimen. Tuh mantap. Kita yang muda-muda ayo siapin dikit-dikit akhlak kita. Cinta sama Nabi. Apalagi sekarang ada tim sholawat banyak. Sering main hadro, latihan marawis. Itu salah satu bentuk tanda cinta kita sama Rasul. Marawis isinya apa? Sholawat. Hadro isinya apa? Sholawat. Cinta kita kepada Rasulullah, ayo sedikit kita baca selawat, sedikit baca selawat. Dari selawat kita rajin dan mudawamah karena cinta kita. Siapa orang yang cinta banyak menyebut namanya. Artinya apa cinta sama Nabi banyak menyebut namanya, baca selawat. Apalagi sekarang ini tim-tim hadro anak marawis, kreatif. Lagu-lagu selawat dimodifikasi jadi lagu dangdut, enak kita dengerin. Lagu dangdut jadi selawat. Apalagi sekarang kita lihat lagu Busyrolana tuh, ada saya pernah dengar anak-anak main hadro lagu Busyrolana dibikin lagu oplosan. Ada Busyrolana nilal muna zalal ana wa fal hana cukup cukup bahasa. Ada lagi yang kreatif lagi sekarang ini. An-Nabi sallallahu alaihi sallawatun mu'ali wa yanan barakatul man sallallahu alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi sallawatun mu'ali wa yanan barakatul man sallallahu alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi sallawatun mu'ali wa yanalul barakah kullu man sallale sakit ya. Makanya selawat ya, dengan banyak selawat enak. Insyaallah kita cinta sama Nabi, kumpul bareng bersama Rasulullah. Selawat apa aja boleh dibaca, dimodifikasi boleh selawat. Lagu kereta malam selawatin boleh, enak gitu. Bisa lagu atau bisa kereta malam? Bagaimana? Ayo, ya, nggak tahu. Nah, enak dibacain selawat, masya Allah. Nih, cinta sama Nabi. Rasulullah diutus ke muka bumi tidak lain menyempurnakan akhlak. Beliau Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Yang beliau bangun bukan masjid, bukan musok, bukan apa, bukan mall. Yang beliau bangun bukan perumahan, tapi yang beliau bangun adalah jiwanya. Orangnya, akhlaknya, mentalnya yang dibangun. Maka kita sering nyanyi tuh Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jiwanya dulu yang dibangun, baru raganya. Artinya apa? Mental kita dulu, akhlak kita dulu kita perbaiki. Akhlak kepada Allah, ibadah. Yang kedua, akhlak kepada siapa? Akhlak kepada sesama. Ini Rasulullah akhlak kepada sesamanya. Makanya kita biar jadi umat Islam yang kuat. Bahkan Al-Imam Ghazali berpesan, kun kaliyadain wala takun kal udunain. Jadilah kalian seperti dua tangan, jangan seperti dua kuping. Maksudnya apa ini Ustaz? Kuping nih kanan sama kiri gak ada yang akur. Lebaran gak pernah ketemu. Benar. Kuping kanan budek, yang kiri manteng aja dia. Nggak pernah kerjasamanya kompak. Tapi tangan kanan dengan tangan kiri beda kerjasamanya kompak. Di mana kerjasamanya kanan dengan kiri? Kiri gatel, kanan nggak pakai diundang, datang garukin. Belum? Nggak mungkin tangan kiri gatel, tangan kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri. Nggak. Nih, kudu kita bangun kebersamaan, akhlak kepada kita. Kanan gatel, kiri nggak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Nih, Islam mesti begitu. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep. Salaman tangan kanan, tanda tangan kanan, mau makan tangan kanan, terima duit tangan kanan. Yang kiri gak pernah iri. Yang kiri mah sadar banget. Kata yang kiri, emang tugas gue bagian di belakang. Bagian kobelisasi. Bagian cleaning service. Bagian pembersihan gua lakonin pembersihan. Tapi yang kanan kerjanya cakep, gak pernah sombong sama yang kiri. Yang kanan tahu diri. Kata yang kanan, kiri lu yang sabar aja ya. Walaupun yang nerima duit gue, ntar gua ke mall, gua beliin jam tangan, kan yang make elu. Oh, beda tapi akur. Beda tapi akur, kompak, kerjasamanya kompak. Kapan kita jalan baris berbaris upacara tuh? Kalau upacara hari Senin di sini itu yang namanya paskibra. Kenapa barisnya cakep? Karena tangan kanan dengan tangan kiri kompak. Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian, mundur ke belakang. Cakep. Coba lagi jalan kanan kiri nggak ada yang mau ngalah. Jalan kayak vampir gitu. Jalan kayak robot. Ini namanya statis, jumud, beku, gak pernah maju-maju. Oleh karena itu kebersamaan, kekompakan. Kita tumbuh kembangkan di antara sesama kita. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Jangan kita merasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri, apa ntar mati beberapa sendiri. Enggak. Semuanya kita pasti perlu bantuan orang. Saya ngomong begini di aula, kenapa? Karena ada teman-teman yang dengerin. Teman-teman menghadap kemari, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini saling perlu. Walaupun saya ceramah di sini 3 jam sampai asar saya ceramah, cuman yang dengerin gak ada. Paling kata satpam itu usah udah lama begitu. Kita ini saling perlu, bener? Saling perlu. Makanya kebersamaan itu kita buktiin hari ini. Jangan kerjaan yang berat, kerjaan bangun musholah, bangun masjid, itu kerjaan berat, perlu bantuan orang lain.